Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana barik lana ya rabbana fi hadzal syahril karim. A'inna fihi 'ala siyami wal qiyam. Waj'alna fihi ya rabbana minal 'aidina wal faizin. Wakhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati sa'imin wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ini, bisa istiqomah di sepanjang bulan mulia ini untuk bersama belajar, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi sebab kita semakin khusyuk kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Ilmu yang menjadi sebab kita semakin rindu untuk melakukan kebaikan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pembacaan kitab Is'af Ahli Iman sudah selesai pada pertemuan yang lalu. Dan pada sore ini kita akan memasuki masalah pembahasan yang baru di luar daripada kitab tersebut. Ketahuilah bahwa dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam. Metiknya nanti waktu kita di akhirat. Dan dunia ini adalah tempat beramal. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita sebab untuk kita beramal. Bahkan begitu mudahnya kalau kita mau beramal. Banyak yang Allah berikan kepada kita sarana untuk beramal, cuman kadang sebagian dari kita ini tidak sadar. Kalau kita membuat satu contoh saja, mencari satu contoh. Allah menjadikan seorang hamba itu lapar. Maka dengan lapar ini, seorang hamba akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan lapar ini. Gara-gara urusan lapar, lihat. Mau tidak mau, kita menjadi orang yang saling membutuhkan. Sehingga kita harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan perut yang namanya lapar ini. Dan di saat seseorang hamba ini berurusan dengan orang lain, berarti telah kebuka satu amal. Kalau orang faham makna ini. Sehingga lihat, berputar. Kebutuhan ini atau kebutuhan ini menjadikan kita orang yang saling membutuhkan. sehingga kita tidak akan lepas dari orang lain. Hampir tidak mungkin kita lepas dari orang lain demi kebutuhan yang namanya perut atau lapar ini. Dan Allah buat seperti itu dengan tujuan agar kita bisa mengerti kalau kita ini ternyata perlu bantuan orang lain. Kemudian di sana diciptakan oleh Allah orang yang mudah di dalam memenuhi kebutuhannya. Dan di saat orang itu mudah memenuhi kebutuhannya, dibuka lagi oleh Allah adanya orang yang susah memenuhi kebutuhannya. Bagaimana berputar-putarnya urusan kebutuhan ini, kalau kita faham, ternyata ini menggerak, menjadikan hidup kita ini gerak, tidak diem begitu saja. Serta banyak orang yang diberi oleh Allah kecukupan dalam urusan rezekinya, mudah di dalam memenuhi kebutuhan, sehingga yang didapat bukan urusan perutnya saja, lebih dari itu. Akan tapi di sana Allah beri, Allah wujudkan, hadirkan orang-orang yang butuh, orang lapar, orang kesusahan, sehingga hidupnya pas-pasan. Maka disinilah, di saat munculnya orang semacam ini, seolah-olah dalam kehidupan ini dia adalah mengganggu seolah-olah. Kenapa? Dia sendiri tidak bisa mencukupi untuk dirinya sendiri. Berarti dia seolah-olah harus mengambil jatahnya orang lain. Padahal di saat munculnya orang yang seperti ini, kalau kita faham, adanya orang-orang yang kurang semacam ini, peluang bagi orang yang telah diberi oleh Allah kecukupan untuk berbuat baik. Sehingga orang yang diberi kecukupan oleh Allah dengan adanya saudaranya yang kekurangan ini, ladang amal baru lagi. Sehingga di saat dia membantu, amal baik untuknya. Dan di dalam Islam pun lihat, kita sering menyebut istilah fakir miskin di saat urusan zakat, orang yang sakit, urusan kepedulian. Munculnya orang-orang semacam ini sebenarnya tidak lain karena Allah ingin memberikan kepada orang yang seolah-olah dia tidak butuh, orang yang cukup, orang kaya, agar dia itu punya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi oleh Allah orang fakir yang ada di kiri kanannya agar dia sadar, kemudian dia berbuat baik. Dan terus beginilah diciptakan oleh Allah dunia semacam ini. Sehingga sebetulnya mau tidak mau langkah kita, aktivitas kita ini adalah amal. Hanya yang jadi masalah ini, di saat kita berurusan dengan orang ini, ikut aturan Allah atau tidak. Dan kita tahu bahwasanya dunia ini tempatnya amal. Tempat metiknya adalah nanti. Dunia ini tempatnya amal. Dan semua oleh Allah diberi fasilitas untuk beramal. Semua. Kalau orang yang tidak diberi Allah kecukupan, dia memang semangat, dia kerjanya memang karena dia kurang, wajar seolah-olah begitu. Wajar dia lapar, dia perlu makan dan sebagainya, makanya dia bekerja. Maka dengan bekerjanya ini sendiri ternyata kalau diniati karena Allah jadi ibadah dan pahala. Bagi orang yang diberi Allah kecukupan, ternyata diciptakan oleh Allah orang-orang fakir yang ada di kiri kanannya itu juga untuk menggugah, untuk mengangkat orang-orang yang kaya yang ada di kiri kanannya, untuk peduli dengan orang-orang fakir, orang sakit yang ada di kiri kanannya tersebut. Nah, ini urusannya hatinya bagaimana kita sambung dengan Allah. Maka di saat seorang kaya membantu orang fakir ini tidak diperkenankan kalau dia menganggap bahasanya dia adalah, kalau dia menyantuni orang fakir, maka jangan sampai sok dia menjadi pahlawan segala-galanya. Ini adalah sering muncul kesombongan orang yang menyantuni orang fakir dengan kesombongan. Yang harus ditumbuhkan di hati orang tersebut adalah begini. Kalau Allah menciptakan orang fakir yang ada di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa mencukupinya. Bukan karena Allah tidak bisa menjadikan dia kaya Akan tapi kalau Allah menciptakan orang fakir yang ada di kiri kanan kita itu karena Allah ingin mengangkat orang yang kaya tadi, ladang amal sekaligus bagi orang kaya tersebut. Bahkan di situ dikasih himbauan, yang menyantuni fakir miskin pahalanya semacam ini, menyantuni orang sakit, membantu orang sakit, terus begini. Kalau orang yang kekurangan memang dia tergerak dia untuk berbuat, beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Dan itu pun dinilai oleh Allah, kalau ada orang yang mencari nafkah itu sendiri, ternyata itu juga lahan amal kalau orang faham. Asalkan itu aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad. Sampai dikatakan, bukan sekedar seperti pahalanya orang jihad di jalan Allah, kalau orang mencari nafkah, ternyata orang mencari nafkah untuk kebutuhannya saja, sebelum berbicara tentang santunan untuk orang lain, untuk kebutuhan diri dan anak istrinya. Sampai dikatakan, man amsa kalan min amaliyadi amsa mahfuran lah. Barang siapa yang bekerja seharian capek di pagi hari, di sore harinya, maka di saat dia merasakan capek itu, sesungguhnya bersama capeknya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi semua ini, aktivitas ini adalah sarana yang Allah siapkan untuk kita itu sukses di akhirat nanti. Tinggal kita faham atau tidak mana ini. Ikut rambu-rambu, mau tidak mau. Coba, apa artinya orang kaya yang ada di dunia ini kalau ternyata Allah tidak menciptakan orang fakir? Kalau tidak ada orang yang membutuhkannya. Maka perlu menata hati ini. Biarpun ada orang mengerti ilmu kedokteran yang handal, hebat, tapi kalau Allah tidak kasih penyakit sama seseorang, maka bagi yang sakit, ketahuilah sakitnya itu sendiri kalau diserahkan kepada Allah, pahala besar. Orang sakit lalu sabar, tinggi pangkatnya penghapus dosa, dan itu amal yang luar biasa. Akan tapi ketahuilah, bagi orang lain yang sehat bagaimana urusannya? Maka orang lain yang sehat, maka di saat dia memberikan pertolongan kepada yang sakit, maka itu amal juga bagi dia. Orang yang diberi Allah kekayaan menyantuni si fakir, amal juga bagi dia. Nah, yang perlu difahami setelah itu adalah, ternyata urusan kita dengan manusia ini semuanya adalah ladang amal kalau orang faham, dengan siapapun. Sehingga yang perlu adalah bagaimana kita sadar, yuk kita niat. Di saat kita berurusan dengan manusia ini, jangan hanya semata-mata kita urusan dengan manusia, yuk kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi kita beraktivitas apapun, hendaknya kita hadirkan Allah di antara kita. Saya urusan dengan seorang pembeli, pedagang, penjualnya. Saya urusan dengan seorang penjual. Saya tidak berurusan dengan penjual karena saya ingin memberi barang ini saja. Tidak. Bagaimana kita akan jadikan Allah di tengah-tengah kita? Kalau saya menjual pun Allah saya jadikan di tengah-tengah antara aku dengan pembeli. Sehingga apa? Aku tidak akan berbohong dalam jual-beli. Kemudian lihat. Di saat saya membeli pun saya berpikir, saya ini akan membeli sesuatu kepada seseorang. Di situ ada nilai yang harus saya hadirkan, nilai kesadaran akan kemuliaan. Saya membeli kepada siapa? Makanya akhir-akhir ini kita serukan bahwasanya, kalau Anda belanja jangan tanggung, jangan hanya sekedar belanja untuk memenuhi kebutuhan Anda, itu egois. Akan tapi sambil Anda belanja, ketahuilah Anda ingin menolong saudara Anda. Makanya kami himbau, beli produk saudara kita itu sendiri ada nilai ibadah. Lah kita kok cuek, mana keimanan kita itu? Anda membeli produk tetangga, air, susu, roti. Karena ada Allah di tengah-tengah kita. Antara kita dengan dia Allah, maksudnya kita ingat Allah. Jadi saya kalau beli hanya untuk kebutuhan saya, egois. Nggak ada nilai pahalanya nanti. Dan alangkah banyaknya orang cuek, tidak peduli, lihat. Kalau membelanja, belanja begitu saja sudah. Padahal ternyata hasil belanjanya ini nanti tidak tahu digunakan untuk apa nanti. Tapi kalau Anda beriman, lihat, Anda belanja dengan orang yang kenal Allah, lalu Anda tambahkan niatnya, daripada aku belanja ke orang yang tidak pernah sujud, aku mending belanja kepada saudaraku ini, dapat pahala aku. Aku menolong dia, aku dapat barang. Untuk saudara kita tertolong, kita terpenuhi, ada berkah ini semuanya. Nah ini kesadaran. Kita jangan sampai melakukan sesuatu itu hanya cuek, yang penting kebutuhan saya terpenuhi. Lah biasa dengan Allah ini akan menjaga kita ini agar tidak jauh dari jalan Allah. Termasuk di saat dia kerja, jangan sampai kita kerja hanya yang penting aku terpenuhi kebutuhanku. Kita perlu lihat, saya dapat pekerjaan dengan kerjaan ini halal atau tidak rezekinya. Tidak sampai di situ dong, kita ada Allah di tengah-tengah kita. Di saat aku bekerja kira-kira aku waktu kerja dimurkai Allah atau tidak? Ada maksiat enggak di dalamnya? Terus kita berpikir. Karena apa? Kita harus paham bahwasanya semua aktivitas yang Allah hadirkan ini adalah untuk kita naik pangkat, itulah ladang amal buat kita. Maka jangan sampai lupakan Allah di dalam segala aktivitas kita. Sedikit kita melupakan Allah sesaat saja, ternyata kita jualan sudah bohong kok. Kita tidak ingat Allah sudah bohong, kita jualan saja sudah bohong. Karena apa? Kita lupa Allah. Beli gak peduli nanti, gak penting ini apa, yang penting saya dapat. Gak pernah ada kerinduan di saat kita cukup menolong orang lain. Dan di saat kita ini berusaha misalnya mencukupi diri sendiri tanpa harus mengganggu orang lain. Kalau sudah tidak ada Allah, yang penting, oh anakku yang penting cukup. Akhirnya muncul, ada orang mencuri, berbohong dalam berdagang, mengambil haknya orang lain. Sampai derajat yang besar, korupsi segala macam. Karena apa? Dia tidak pernah menghadirkan Allah di tengah-tengah. Di dalam urusannya ini. Maka sangat perlu saat ini kita menghadirkan kesadaran bahwasanya kalau kita mau, ketahuilah bahwasanya tidak akan kita buka mata kita kecuali di situ lahan untuk mencari pahala di hadapan Allah. Tidak kita melangkah kecuali ternyata lahan cari pahala. Dan begitu mudahnya, itulah Allah yang Maha Kasih. Sehingga orang yang selalu dengan Allah itu bukan berarti orang yang hanya di masjid saja, tidak. Enteng kalau orang di masjid lalu ingat Allah. Karena memang tempatnya di masjid, tapi dahsyat sekali, dahsyat dan luar biasa. Jika Anda berdagang, ternyata Anda masih mikir, ini diridhai oleh Allah atau tidak? Allah, istimewa. Kelihatannya di tengah pasar, tapi Anda masih mikir. Dan ini ditemukan di sebagian orang, awam sekalipun, tapi hatinya kenal Allah. Dia dagang selalu takut dengan yang haram, dengan yang haram, dengan yang haram. Bahkan dia belum beruntung pun, belum kelihatan hasilnya pun, sudah berhayal, kalau aku nanti beruntung berhasil, akan aku jadikan sebagian rizkiku adalah untuk tetanggaku itu, untuk madrasah yang ada di sana, untuk masjid yang ada di sana. Allah, indah. Ini orang yang kenal Allah. Tapi kalau sudah tidak kenal Allah, biarpun duitnya miliaran, duitnya menumpuk, dia tidak akan kenal Allah. Bahkan mungkin di saat mencari rezeki pun, dia adalah dengan melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Apapun coba, Anda tunjuk siapapun Anda, ternyata lahan pahala itu semuanya. Kalau orang faham, ternyata itu semua untuk semakin kita dekat kepada Allah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah hadirkan pada kita, kalau kita sadari, ini adalah untuk kita beramal, untuk kita mendapatkan nilai plus, nilai tambahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah sadar ini yang penting. Sehingga ada orang hidupnya adalah begitu saja, tidak dengan Allah. Kalau sudah hidupnya tidak dengan Allah, lihat mulai dari urusan dengan istrinya tidak benar, zalim. Urusan dengan anaknya asal saja, tidak tahu sekolahnya di mana. Sama pembantunya juga zalim, aniaya. Dengan tetangga juga tidak akur karena dia egois yang dipikir dirinya sendiri. Tapi orang soleh, orang baik, ini adalah yang untuk dirinya baik dan untuk orang lain baik. Sampai dalam Islam, Nabi menyebutkan al-muslimu, seorang muslim itu, man salimal muslimu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang sejati itu adalah jika orang muslim lain itu selamat dari tangannya dan lidahnya. Bahkan dalam riwayat Nabi menyebutkan man nafasa. Barang siapa yang membuka an mu'minin, dari seorang mu'min, kurbatan, kesusahan, min kurabid dunia, dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu, Allah akan membukakan orang tersebut kurbatan, kesusahan yaumal kiamat, di hari kiamat. Lihat. Kalau kita menolong orang lain, lihat. Banyak program tolong-menolong, kita mengerti kegiatan sosial. Baik. Kegiatan sosial adalah baik. Akan tapi apakah ada artinya di hadapan Allah kalau kita niatnya bukan karena Allah? Enggak ada artinya. Jadi kita membiasakan apapun yang kita lakukan juga dengan Allah. Anda berdagang karena Allah. Kegiatan sosial sekalipun, itu bisa saja yang diinginkan adalah bukan Allah. Hanya ikut kegiatan sosial, dapat sanjungan, bahwasanya organisasi masyarakat ini telah membantu ini, selesai. Atau orang ini membantu, tulis di koran dan seterusnya. Akan tapi siapapun yang melonggarkan, membantu kesibuk, kesusahan saudaranya di dunia ini karena Allah, maka Allah akan lapangkan nanti di akhirat, di hari kiamat. Di dalam urusannya. Ini menghubungkan kita dengan Allah, ini penting. Jadi kita perlu membiasakan dalam aktivitas kita. Jangan Anda Belanjakan sesuatu kepada seseorang kecuali Anda sadar di dalam belanja ini, waktu cara belanjaku ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Sehingga kalau dia sadar makna ini, oh mustahil, masih ada pilihan. Misalnya ada orang jualan, dua jualan ringan saja jualan, yang satu pakai menutup aurat, yang satu tidak. Dia langsung faham, kalau saya belanja masih ada pilihan ini. Kalau tidak ada pilihan, lain cerita. Yang satu menutup aurat, satu tidak. Kalau saya belanja ke yang tidak menutup aurat, otomatis saya akan melihat auratnya. Lihat aja saya beli ini halal, barang-barang saya beli. Akan tapi tanpa aku sadari, mataku telah melakukan keharuman. Coba. Jadi dalam beli saja ini, maka saya urusan dengan beri, karena kita ini ingin menggugah hati kaum muslimin itu rindu menolong saudaranya, biarpun secara tidak langsung. Kita sering cuek dengan produk-produk miliknya orang yang benci kaum muslimin, produk orang yang merusak Islam, kita cuek begitu saja. Maka semalam kita agak-agak mengingatkan di sebuah tempat bahwasanya, lah kok ada di tempat lingkungan kaum muslimin, lingkungan Islam, ada produk yang tidak syar'i dihadirkan di depan masjid misalnya. Lemana untuk mana perasaan kita? Mana hati kita ini? Berarti mengajari orang untuk terjerumus dalam kehinaan itu. Dan ini kepekaan tuh penting, perlu. Urusan belanja saja perlu kita. Kalau saya belanja ini kan pasti ada untung. Untung. Memang untung bukan untukmu, untuk penjualnya. Tapi penjualnya ini siapa dia? Saudaraku? Tetanggaku? Enggak penting, aku enggak kenal dia. Tapi yang jelas dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ini kan ada nilai ibadah. Cuma dilintaskan, ya Allah. Aku. Lebih mahal sedikit, tapi itu saudaraku. Di luar Islam, di luar Islam ada sekelompok komunitas orang non-muslim mereka. Mereka sangat peduli urusan, peduli kepada orang yang sefaham dengan dia, seakidah dengan dia. Sehingga mereka tidak boleh belanja dimanapun kecuali untuk kepada orang yang satu agama dengan dia. Lebih mahal gak ada masalah. Kenapa? Itu pun ada untuk membesarkan saudaranya. Orientasinya apa? Yang diinginkan adalah bukan Allah, karena dia tidak kenal Allah. Tapi itu adalah cara mereka dalam urusan membesarkan saudaranya. Karena mereka kalau membantu tidak bisa. Akan tapi dengan cara semacam ini akan terbantulah saudaranya. Kita ini kadang cuek. Mohon maaf, ini cuek sekali kita. Urusan air saja harus airnya orang-orang yang tidak sujud misalnya. Memang yang membuat adalah perusahaannya di tempat kita. Akan tapi kesananya di mana? Produk-produk syar'i dan tidak syar'i. Orang yang menjual itu siapa? Kalau kita misalnya, kalau kita membantu, ini cerdas di dalam sedekah misalnya, 100 ribu yang kita berikan. Kalau kita berikan kepada orang kaya, dapat pahala. Orang fakir dapat pahala lebih gede. Orang fakir yang sakit lebih gede pahalanya lagi, dan seterusnya. Urusan amal ya, satu amal saja. Ini. Nah ini kita bicara tentang urusan jual-beli tadi, karena selama ini banyak kita urusan jual-beli terus setiap hari, setiap saat. Bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian kepada saudara kita, yang seagama dengan kita, yang semanhaj dengan kita, agar tertolong mereka itu. Kalau dagangannya tidak kita beli, yang beli siapa? Dia cepat bangkrut nanti. Maka istilah dalam Islam ta'awun itu seperti itu maknanya, membiasakan kita itu untuk sadar di saat kita belanja, di saat kita membantu, bahkan bantuan sosial pun Anda harus pikirkan dong. Saya membantu kegiatan sosial, baik. Siapa dia? Yatim piatu. Oke, saya membantu yatim piatu. Tapi bantuan itu diarahkan sebagai apa? Seorang anak yatim yang ngapain? Karena itu duit-duit Anda sunnah. Kalau duit zakat Anda berikan kepada fakir miskin, setelah itu serahkan dia mau dipakai apa. Kita hanya punya tugas untuk mengarahkan saja. Tapi kalau harta sunnah, harta saya berikan kepada seseorang, saya harus berpikir dong. Ini duit-duit saya. Sedekah sunnah, kalau saya salah meletakkannya, wah ini hukuman di hadapan Allah. Saya akan berikan harta saya kepada seseorang untuk apa ini? Bantuan sosial anggap saja. Oh, untuk kenal Allah baru saya mau. Kalau tidak untuk kenal Allah, jangan-jangan malah kita memperkenalkan orang kepada dunia gara-gara harta kita. Makanya yang membiayai orang untuk sekolah, biar ini Anda pikir dong. Membiayai orang untuk biaya sekolah, tapi kalau tidak kenal Allah untuk apa? Apa yang Anda cari di balik itu semuanya? Anda akan memakmurkan urusan dunianya, tapi akhiratnya tidak. Ini musibah. Dan sering orang itu kegiatan sosial tidak dipikirkan ke depannya. Kita harus berpikir, kalau memang dihimbau kalau bisa urusan dunia dan akhiratnya, karena dunia pun harus kita bantu agar sejahtera urusan dunianya. Tapi alangkah banyaknya orang membantu orang lain dalam urusan pendidikan sekalipun, tapi tidak pernah dikenalkan kepada Allah. Lalu mau dijadikan apa anak itu? Sehingga mungkin membiayai dari SD, SMP, SMA, tapi tidak pernah berpikir bagaimana sholatnya, bagaimana Allah. Sehingga apa? Mungkin dia adalah calon penjahat di sebuah kerajaan atau pemerintahan yang dicetak oleh dia sendiri. Karena dia tidak sadar. Maka kita cerdas di dalam berbuat itu. Kuncinya adalah apa yang Allah kirim di kiri kanan kita itu ternyata lahan pahala. Pembantu di rumah kita jangan dianggap dia itu adalah orang rendah yang harus kita rendahkan. Akan tapi ketahuilah, dia adalah lahan pahala untuk kita. Orang fakir di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa memberikan makan kepada mereka, tapi karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang ada di kiri kanannya. Jangan sok jadi pahlawan segala-galanya. Kalau ada orang sakit yang ada di kiri kanan kita, adalah kesempatan bagi Anda untuk berkunjung kepadanya, lalu Anda mendapatkan pahala. Dan seterusnya. Jadi sadar. Dan kalau Anda harus belanja, Anda menjadi butuh, berarti Anda memerlukan sesuatu, maka Allah telah menggugah Anda untuk urusan dengan orang. Jadikan urusanmu itu bermakna. Saya haus salahnya. Aduh, mau beli air nih. Baik, urusannya beli air. Jangan sampai urusannya penting tenggorokanku seger. Enggak cukup. Saya harus beli air. Di mana saya harus beli air? Pikir dong. Ah, ada air ini enggak jelas, abu-abu. Ini jelas saudara saya. Saya mending beli saudara saya. Maksudnya bukan saudara darah itu, bukan saudara seagama, saudara orang yang membutuhkan. Saudara kita seagama ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah inilah yang perlu kecerdasan di dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia. Mulai dari urusan lembaga keuangan. Mari ayah sadar, hai ahli iman, di mana uangmu kau titipkan? Bank syariahnya enggak gede-gede. Bagaimana bisa gede kalau duitmu kau titipkan di bank konvensional misalnya? Gimana bisa besar? Kita perlu bangkit saat ini. Hijrah perlahan. Hijrah perlahan. Urusan ini urusan kebutuhan kita. Menuju syar'i ini penting. Dan ternyata orang mukmin itu begitulah. Sehingga ingat Allah baik di saat baring, bangun, berdiri, dan seterusnya. Jadi berusaha dia selalu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Jadi ayo Anda latih semuanya. Apa yang Anda lakukan selama ini, saat ini? Anda mau belanja, mau beli, bahkan kalau pergi ke warung pun lihat. Anda pikir, jangan asal lapar masuk warung gara-gara warung yang ramai. Ntar dulu dong. Ini warung siapa? Ahli sujud atau tidak? Dan kalau saya masuk sini ada nilai plus tidak? Jangan hanya urusan perut saja. Kalau urusan kita hanya urusan perut sangat remeh. Ini urusan perut saja sangat remeh. Adalah itu adalah orang, wah dia adalah seorang muslim yang taat, dia seperti ini, ada tanda-tanda. Bahkan apalagi dia di kampung yang baru atau di kota yang baru, bisa jadi itu adalah masakannya bukan sekedar halal haram. Kadang halal haram sudah enggak peduli dia. Masuk begitu saja. Makan enggak ngerti, tak tanya apa, orangnya enggak sujud, bukan seorang muslim. Wah, ayamnya kok belum disembelih, dicekik, kan kacau. Kita harus waspada. Kita masuk sebuah tempat kira-kira perutku terpenuhi, setelah itu saya dapat pahala abadi, Bang. Atau mungkin di antara yang jualan ini adalah antara tadi kita sebutkan, saat yang warung sebelahnya membuka auratnya, yang satu menutup auratnya. Mana yang kita pilih? Tentu yang menutup auratnya. Karena apa? Paling tidak saat-saat transaksi saya tidak melakukan dosa. Ini cerdas. Jangan hanya asal beli saja, Bunda. Iman itu ada di situ. Iman itu nempel terus kemana-mana kita bawa. Jadi pandangan kita, jadi pendengaran kita, jadi berlalu kita. Nggak boleh sesaat saja imannya hanya di masjid, keluar masjid bubar, nggak begitu. Ayo kita menjadi orang yang sadar. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk sadar kebaikan itu. Ini perlu. Nah inilah ketakwaan yang sesungguhnya. Merasa dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sambung dengan Allah. Sehingga orang dengan Allah itu gimana sih? Yang namanya orang zikir gak pernah putus-putus sih, bukan lidahnya. La ilaha illallah saja. Bukan. Akan tapi zikir itu adalah bukan dengan lidah. Zikir itu dengan hati, zikir dengan lidah, zikir dengan anggota tubuh kita ini. Bahkan ternyata jual beli kita ada nilai zikir di hadapan Allah. Karena apa? Saya benar waktu saya jual beli, saya akan berpikir. Saya akan belanja dengan duit saya, saya tidak ingin hanya terpenuhi kebutuhan saya, akan tapi di samping terpenuhi kebutuhan saya ingin memberikan untung kepada orang ahli sujud umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah. Produk pun harus kita pikirkan, ini produk yang mengangkat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, gara-gara rotinya orang yang memusuhi Islam, lihat, gara-gara orang Islam enggak beli dia saja bangkrut kok, bayangkan. Kenapa Anda tidak sadar mana ini? Masih saja di rumah Anda, produk-produk orang yang tidak sujud Anda masukkan di rumah Anda, padahal tetangga kita, saudara kita punya produk, dan dia semakin hari semakin bangkrut, karena apa? Anda lebih senang beli produknya orang lain, bukan produk saudara Anda. Saya ingin gugah setiap saat semacam ini, cara belanja yang benar itu seperti apa? Semoga Allah berikan kesadaran kepada kita semuanya. Ini penting. Maka kami himbau kepada siapapun untuk hijrah perlahan menuju kemuliaan dalam segalanya. Hijrahkan mata kita, hijrahkan telinga kita, hijrahkan uang kita dari tempat yang haram tadi. Kalau ada orang berada di kubang riba misalnya, karena memang selama ini begitu maraknya riba, kita tidak mencela, tidak boleh kita merendahkan siapapun, akan tapi yuk kita hijrah. Sehingga kita menemukan dari sahabat-sahabat kita, saudara kita yang hijrah, lihat, Buya saya baru boleh hijrah 10%, Alhamdulillah 10% sudah kau hijrahkan hartamu. Dari lembaga keuangan yang haram menuju keuangan yang halal, hijrah 10%. Kenapa? Memang susah, susah, perlu proses Buya. Yang bekerja di tempat yang haram pun menangis, saya ingin hijrah. Kenapa tidak langsung hijrah? Kalau saya hijrah saya didenda. Nunggu saya selesai kontrak saya baru saya hijrah. Yang penting ada kemauan itu. Berpikir dong untuk mencari kemuliaan. Sekarang sudah, kadang sudah kecil tapi haram. Dapat duit 600 ribu. Nggak pakai, ngelepas aurat, ngelepas baju yang menutup aurat. Nggak sholat lagi, habis deh. 600 ribu nggak sholat. Buka aurat, terus apa lagi? Ini karena nggak berpikir. Sehingga dia dapat sedikit tapi dosanya banyak. Ayo kita berpikir di rumah kita, dalam segala aktivitas kita, bagaimana agar kita sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kesurangan kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Buya yang saya hormati, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Saya mau bertanya, saya bekerja setiap hari, juga istri bekerja setiap hari. Saya berpikir bahwa istri saya kurang bisa mendidik anak-anak saya dalam perkara agama. Saya minta pandangannya mengenai adab kalau saya mendatangkan ustadz khusus kepada anak saya untuk ngajar anak saya di rumah saya. Bagaimana etikanya begitu? Kan yang saya ketahui seharusnya saya membawa anak saya ke pondok begitu. Anak-anak saya masih SD, kira-kira bagaimana adabnya kalau saya buka di rumah saya ustadz untuk ngajarin menghafal Quran untuk anak-anak saya begitu. Adabnya seperti apa? Kemudian yang kedua, masalah kedua, saya hidup di kalangan beberapa pengusaha begitu. Saya pernah memberitahu dengan mereka bahwa bagusnya ente merekrut karyawan laki-laki, saya bilang, khususnya untuk bagian kasa kalau bisa. Kuantum, kenapa yang cantik-cantik, saya bilang, yang taruh di sana begitu. Nah ini Buya, mereka mengatakan kalau perempuan katanya lebih satu lebih menarik katanya, yang kedua lebih teliti katanya. Nah termasuk saya juga nih Buya butuh beberapa karyawan. Kira-kira saya, hati saya sendiri pengen laki-laki begitu supaya saya nggak canggung ketika bertemu dengan dia gitu. Cuman masuk akal juga kelihatannya kalau perempuan ini dijadikan di bagian katakanlah kasa, kemudian di bagian manajemen lebih teliti begitu. Nah kira-kira bagaimana pertimbangannya menurut Buya begitu ya? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nabung Buya. Alhamdulillah ya, untuk saya pribadi punya uang dikasih dari suami tuh ya udah nabung di sini gitu. Terus masalah aurat ya alhamdulillah enggak pernah. Cuman itu Bu ya, kan gaji suami saya tuh udah dibayarkan di bank. Hah? Gaji suami tuh dibayarnya di bank BJB gitu Bu ya. Saya udah ngomong ke ya pindahin lah. Ya maksudnya ikutin ke sini gitu, ikutin sana. Tapi susah ya, berbagai kesibukan itu gimana Bu ya, masih tetap ada yang di sana gitu. Kalau untuk saya pribadi gitu udah di sini. Kenapa di konvensional? Kenapa? Dibayar di sana. Dari perusahaannya. Iya, dari kantornya tuh, jadi udah di bank gitu. Jadi kalau dipindahin tuh Bu ya, jadi tiap jadi gimana ya? Jadi ya bingung. Yang kedua Bu ya, kalau cukup. Biasanya nih cukup saya banyak. Kan tinggal di komplek ya Bu ya. Terus, cukup Bang Ali Bu. Karena waktunya ini masih yang pertama juga satu. Baik, Masya Allah. Memang semua orang tidak boleh sombong. Artinya jangan merasa Anda mampu dan bisa mendidik anak Anda. Anda bakal gagal. Kalau Anda merasa mampu, oh aku bisa, Anda gagal. Saat itu sudah gagal dari awal. Akan tapi, merasa tawadhu, saya perlu bantuan orang lain. Ini akan menjadikan kita waspada dan hati-hati. Merasa bisa semuanya, pengen diajari. Mentang-mentang dia seorang ustadz, semua ilmu kan punya. Nggak akan mampu ngajar anaknya. Quran saya ajari, nahwu, sorob. Oh, seanaknya stres semuanya nanti itu. Kemudian lihat, faktor kedekatan antara bapak dengan anak kadang-kadang menjadi susah untuk komunikasi yang serius. Sebab adanya biasa kasih sayang, cinta, dan seterusnya. Maka sangat tepat kalau kita itu merasa tidak mampu. Biarpun Anda adalah seorang ustadz yang sangat hebat, perlu bantuan orang lain. Ternyata Anda memerlukan orang untuk mengajari anak-anak Anda. Itu cara tepat. Sehebat apapun diri Anda, jangan Anda merasa paling hebat bisa menyelesaikan semuanya, tidak. Akan tapi tawaduan kita ini menjadikan Allah memberikan bantuan kepada kita, sehingga karena kita diberi ketawaduan sehingga merasa memerlukan kepada orang lain, sehingga kita akan punya sopan santun, punya kebutuhan, punya akhlak kepada orang lain, sehingga kita akan mencari orang yang bakal bisa mendidik anak-anak kita. Dalam bahasa lain mungkin kita memondokkan anak di tempat lain, biarpun dia ustadz besar di rumahnya, ternyata belum tentu dia bisa mendidik anaknya. Karena apa? Dia punya kesibukan yang banyak. Dan anak itu biasa dekat dengan dia. Sehingga perlu anaknya dititipkan kepada ustadz yang lainnya. Adapun masalah mengundang guru, kalau Imam Nawawi, beliau tegas. Ilmu itu mahal. Jadi kalau sebisa mungkin tuh anak kita diajari sebelum anak itu dapat ilmu dari orang tersebut, bagaimana anak kita pastikan dia bisa menghormati dan menghargai ustadz. Sebab tidak akan anak dapat ilmu kecuali kuncinya diambil, yaitu adab dengan gurunya. Lah Imam Nawawi mencermati, kalau sudah guru diundang ke rumah itu biasanya adabnya anak itu berkurang. Sehingga ustadznya datang pun dia belum mandi kadang-kadang. Masih ya macam-macam. Maka Imam Nawawi paling tidak senang mengatakan kalau ada guru diundang di rumah. Bahkan kamu jangan datang ceramah ke rumahnya orang. Orang sudah datang ke rumahmu karena ilmu itu mahal, kata Imam Nawawi. Biar orang menghargai ilmu. Kalau tidak nanti diremehkan, sak gurunya diremehkan. Al-ilmu tuyukta. Didatangi ilmu itu. Bukan ilmu didatangkan, didatangi ilmu itu. Itu manhajnya Imam Nawawi. Maka alangkah baiknya kita, memang kadang seperti itu, kita harus ngundang guru. Tapi harus kita ingatkan anak kita, kalau memang Anda punya kesempatan ngundang guru, mungkin di kiri kanan Anda tidak lingkungannya tidak mendukung, sehingga Anda ingin selamat di rumah Anda, datangkan guru yang baik, dengan istilahnya privat. Tapi yang harus kita tanam, bagaimana anak kita bisa menghormati gurunya. Sebab biasanya, apalagi merasa, na'udzubillah, merasa gurunya dibayari, anaknya oh enteng bayari, kan gitu dia. Ah, ini sering adabnya berkurang, sehingga dengan begitu ilmunya menjadi tidak manfaat ilmu anak kita. Maka yang paling tepat adalah Anda kirim ke sebuah tempat agar tertanam ketawaduan, dan di tempat tersebut dia akan terbawa kepada lingkungan dan peraturan yang ada. Kalau di rumah itu adalah tidak ada peraturan. Peraturan bapaknya tidak berlaku kadang bagi anak-anak kita. Sehingga lihat bangunnya pun susah. Tapi kalau di pondok pagi-pagi sudah bangun dia. Dan begitulah. Sunnah menuntut ilmu itu memang kita harus tolong-menolong. Nggak boleh kita menyelesaikan sendiri. Jadi sebaiknya kita kirim anak kita ke sebuah tempat agar dia belajar di tempat tersebut. Tentu dengan catatan tempat tersebut terbukti dia aman secara akidah, aman secara akhlak. Jangan malah rusak anak kita di tempat tersebut. Apalagi kalau anak kita anak perempuan. Harus tempat tersebut tempat yang benar-benar terjaga. Baik, kemudian kalau ternyata itu pun Anda belum siap misalnya. Saya pondokkan belum waktunya misalnya. Kemudian saya kirim ke madrasah agak jauh. Sementara saya ingin mengundang di rumah saya undang. Ah, ini program baru lagi hebat. Undang anak tetangga, biar anak kita tidak merasa sendiri yang diajari. Maka ini termasuk yang kami serukan. Buat madrasah hebat di rumah Anda sendiri, biarpun 10 orang. Ah, ini lebih hebat lagi, itu. Jadi anak kita bersama yang lainnya. Jadi tidak merasa dia satu-satunya. Maka Anda termasuk anak-anak. Bisa jadi suatu ketika, tak tahunya kok nambah. Biarpun seorang pengusaha Anda, tapi ternyata punya lembaga agama yang Masya Allah hebat. Itu yang kita inginkan. Sebab madrasah diniyah semacam ini sangat diperlukan di kampung-kampung. Jadi jangan egois, jangan Anda hanya ingin selamat untuk anak saya saja, tetangga juga perlu. Mungkin tetangga tidak punya duit untuk undang guru, mumpung Anda sudah bisa ngundang guru, panggil bu, pak, ayo, biar saya yang bayari gurunya, tapi anakmu bawa ke sini. Ah, enak, luar biasa, itulah. Jadi ini martabatnya seperti itu, maka Anda mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak, sehingga betul sambil nyelam minum air, kerja satu tapi dapat pahala banyak, seperti itu. Anak selamat, anak tetangga juga selamat. Dan juga harta Anda pun juga menjadi diterima oleh Allah karena digunakan untuk kebaikan untuk orang banyak. Kemudian yang kedua adalah masalah pegawai yang ada di rumah kita. Laki perempuan tidak terlalu penting untuk kita beda-bedakan. Kalaupun laki yang bekerja di rumah kita, apakah pasti jaminan aman? Kalau ternyata istri kita kan juga perempuan dan anak kita juga perempuan. Yang paling penting adalah keselamatan secara umum, akhlak dan agamanya, itu loh yang secara umum. Kalau misalnya saya pengen pekerja laki semua, tapi saya punya anak perempuan semuanya, kan jadi gak nyaman. Kerja di rumah saya lagi, tetapi kerja laki semuanya. Memang kalau saya ngundang perempuan, mungkin saya urusan dengan dia agak kikuk, karena dia perempuan. Baik. Sekarang enggak penting laki atau perempuan, yang penting Anda yang lebih tahu tentang keadaan perusahaan Anda. Keadaan laki dan perempuan tidak penting. Yang penting adalah paling selamat urusan akhlak. Sehingga tidak terjadi berduaan di tempat itu. Kalaupun Anda punya pegawai seorang wanita, kemudian dia tidak membuka auratnya, dan dandannya pun tidak menor bikin orang pusing dan sebagainya. Maka kalau dia kita didik dengan wajar, benar, berakhlak, bahkan mungkin menjadi contoh wanita solehah di tempat tersebut, bekerja yang terhormat, kemudian Anda pun juga orang yang terhormat, kalau berurusan hanya sekedarnya dan seterusnya, gak ada masalah menjaga. Cuman kalau yang diletakkan di tempat-tempat tertentu, kasir atau apa, cari yang cantik-cantik dan sebagainya, lah ini sudah niatnya gak benar. Memang orang ahli tidak harus cantik kan? Orang pintar dalam hitung-hitungan yang teliti tidak harus cantik. Makanya kalau standar kita hanya urusan cantik saja, maka ini menjadi bermasalah. Cantik di depan, nanti menarik orang dan sebagainya. Ini adalah mengundang setan. Nanti yang belanja juga setan. Ada pencuri, ada maling, mencopet. Yang jaga pun bisa copet nanti. Kenapa? Kita biasa mengundang setan. Tapi kalau karena Allah, enggak. Memang saya ingin mengundang orang yang profesional. Profesional kebetulan cantik, berarti saya harus jaga mata saya. Dan yang lain dijaga, mungkin harus dia, mungkin dia punya suami dan sebagainya. Untung-untung suaminya ditarik sekalian ke sini. Jadi seperti itu. Jadi gak penting laki atau perempuan, yang penting terjaga kehormatan di tempat tersebut. Ini yang paling penting, kehormatannya terjaga. Kemudian agama berjalan di situ, akhlak juga berlaku di situ. Ini. Dan kita perlu memilih kriteria itu ada. Di samping kriteria waktu kita memilih, ada peraturan di situ. Dan peraturan ini, kalau peraturan itu sesuai dengan syariat itu, nurani batin orang beriman itu semuanya mau. Misalnya, yang bekerja dengan saya, peraturannya harus. Kan dia punya agama. Bajunya yang sopan, kerudungnya yang besar, bisa menutup sampai dada, kemudian panjang, ini bawahnya juga besar dan sebagainya. Batinnya orang beriman pasti mau ini. Kita jangan kalah dengan perusahaan pertukarannya orang kafir, punya undang-undang bertentangan dengan imannya saja masih mau kerja. Kalau kerja di tempat saya tidak boleh pakai kerudung, rambutnya pendek, kalau panjang disangka untuk biar lehernya kelihatan. Mau loh umat Islam yang kerja di situ, coba. Masa kita kalah dengan mereka? Kita sebagai seorang Muslim punya peraturan untuk mengangkat mereka. Mereka orang di luar Muslim, di luar Islam, punya peraturan merendahkan orang Islam, ternyata mereka tidak pernah kekurangan karyawan. Ya kan? Coba. Di sebuah perusahaan, di toko-toko, toserba-toserba ini, lihat. Peraturannya kadang-kadang menyakitkan dia. Kerja di sini nggak boleh pakai kerudung. Rambutnya pendek. Kalau panjang harus diikat terus dinaikkan ke atas, pokoknya kelihatan lehernya segala macam. Roknya pendek. Ini orang ahli, umat Islam, umat Nabi Muhammad semuanya itu. Tapi ternyata mau kok kerja. Dan kita kadang-kadang punya pembantu dua saja, kadang-kadang pengen peraturan Islam saja enggak berani, takut nanti pembantu saya lari. Dan memang sekarang kerendahan umat Islam itu memang ada. Pada diri kita umat Islam itu rendah. Sebab apa? Contoh. Seorang muslim yang bekerja di tempatnya orang kafir, dicaci maki, dibilang binatang pun masih kerja di situ. Tapi di saat bekerja di tempatnya orang Islam, dimarahi sedikit saja lari kan? Coba. Ini ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat melihat seorang muslim dicaci maki, disebut binatang. Dasar kau gini-gini, dimarahi disebut binatang. Tapi dia bertahan bertahun-tahun kerja di situ. Padahal bosnya itu adalah tidak pernah sujud. Lihat, gajinya juga tidak seberapa besar. Cuman itulah kadang-kadang iman kita itu seperti itu. Kita terkagum-kagum dengan urusan dunianya. Tapi lihat, giliran bersama seorang Islam yang baik sekalipun, dimarahi sedikit saja lari kok. Nah, ini juga permasalahan di hati kita. Kemunafikan sudah mengakar, menguat di hati kita. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Ini rata-rata problem ini. Seorang bos tidak berani memberi peraturan kepada karyawannya yang sesuai dengan syariat. Ini kan aneh. Sementara di sana, orang tidak kenal Nabi Muhammad memberi peraturan yang bertentangan dengan syariat. Berani kok. Dan tidak pernah mereka takut. Wah, nanti kalau pakai peraturan begini, enggak ada karyawati, wah, beludak. Bagaimana? Mestinya, kalau ada peraturan yang bekerja dengan kami adalah harus menutup aurat. Mestinya ini berebut orang ke sini. Karena apa? Suami-suami pun bakal bangga istrinya masuk di tempat ini. Bapak-bapak karena apa? Bakal terhormat di tempat ini. Cuman permasalahan ini adalah permasalahan sudah rancuh ini. Masalah keimanan, kroposnya keimanan. Dari pihak bosnya sudah lemah iman, dari pihak pekerja pun lemah iman. Lihat, bosnya pun sudah tidak pernah mencoba menegakkan syariat di rumahnya, yang bekerja pun sudah tidak pernah milih mana yang lebih selamat untuk dirinya. Ini problem besar. Jadi, tidak penting laki atau perempuan. Yang penting Anda menegakkan syariat di dalam rumah, itu istimewa. Perempuan semua enggak apa-apa. Tapi lihat di ahli puasa, solehah, ahli tahajud, duhaan, menjaga umrot, menjaga, bahkan mungkin di saat kita datang pun mereka sangat menjaga. Itu istimewa, enggak penting laki atau perempuan. Allah alam bisawab. Adapun yang ke selanjutnya adalah mana tadi? Apa tadi? Oh, Masya Allah. Masya Allah, seorang istri dia sudah berusaha untuk berurusan dengan lembaga keuangan yang syar'i. Bagus. Tapi suami saya bekerja di sebuah tempat, tapi mengambil gajinya adalah di tempat yang masih konvensional. Tugas pertama bagi Anda adalah mengingatkan suami agar minta kepada perusahaan tersebut agar mengalihkan kepada syariat. Melangkah kepada syariat. Ingatkan. Bisa atau tidak? Nah ini. Harus, kalau belum berarti kita masih termasuk punya bagian dosa. Mengingatkan, kalau sudah berusaha berkali-kali masih tidak bisa, belum mau, maka belum mau memindahkan ke syariat, Anda sudah terlepas dari dosa. Cuman suami Anda sudah berpikir, wong sama-sama, apa sih ruginya syariat dan tidak syariat kan? Tinggal memindah saja, kok susah? Berarti ada kekeras kepalaan di situ. Sebagai atasan itu menghargai mestinya urusan agama. Harus syariat, oke, saya pindahkan ke syariat. Dan ternyata ada permintaan, ada orang bekerja, bahkan kadang seorang non-muslim, ini ada perusahaannya non-muslim, ada salah satu sahabat, ternyata saya minta langsung dikabul. Kadang justru orang Islam yang sombong dengan, ini yang susah kadang-kadang. Ini seorang non-muslim mengakui, waktu saya ngajukan gimana, langsung dikabul. Karena apa? Nggak ada masalah, beda bank pun nggak ada masalah. Karena sama semuanya, tinggal nanti peraturannya kan sudah, programnya kan sudah canggih sekarang ini. Justru kadang seorang muslim ini, bos muslim ini kadang-kadang, ya itu tadi, dari karyawannya sudah penuh kemunafikan, kita sendiri munafik, semua munafik menguasai, sehingga begitu saja ada permasalahan, begitu aja kok ribet. Nah ini repot. Kalau memang ada orang niat, maka kami berharap bahwasanya semua perusahaan-perusahaan kalau ingin menggaji karyawannya, coba alihkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang syar'i. Paling penting ini hijrah perlahan, demi perlahan. Kalau tidak bisa semuanya, separuh dulu. Ada kemauan di sana. Tapi kalau ternyata keras kepala, ini problem di dirinya. Hati-hati. Kami selalu menyampaikan bahasanya. Begitu mudahnya mendapatkan pengampunan dari Allah. Tinggal Anda mengakui saja kalau Anda melakukan kesalahan, kemudian berjanji tidak mengulangi, sudah selesai. Tidak perlu kita sombong. Kesombongan kita dengan syariat menjadikan Allah murka dan tidak diampuni dosa kita oleh Allah. Mungkin Anda termasuk orang yang berada di dalam kumbang kehinaan. Anda urusannya dengan riba semuanya saat ini, tapi Anda menyesal, saya ingin kembali kepada Allah. Melangkah menuju tobat adalah sudah tobat. Yang repot adalah kesombongan. Ah, repot gitu saja kok, enggak usah. Enggak bisa. Loh, memangnya apa yang menjadikan sebab tidak bisa? Dipotong gajinya? Potong dari duit saya. Harus berani ngomong gitu. Kalau ke bank itu nanti saya kena 5.000, potong 5.000 dari saya. Masih enggak bisa? Berarti ada kebencian dengan agama itu. Lihat. Nah, kalau memang wah, kalau banknya beda nanti kepotong 10.000. Baik, bos, potong dari gaji saya. Kan enak. Saya perlu menyeru masalah syariat ini penting, sadar untuk bergabung dengan dunia syariat. Memang di dalam dunia bank syariat sendiri masih banyak cacatnya. Itu harus kita benahi bersama agar cacatnya semakin hilang kalau pendukungnya dari umat Islam ini kuat. Saya tidak ada hubungan dengan bank syariah manapun ibaratnya. Bukan berarti pondok ini dibangun oleh bank syariah, tapi saya yang membela urusan syariat. Bukan berarti dari bank syariah tiap pesan bahasanya Buya nanti persenannya dapat, enggak ada. Kita urusannya persenannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya pengen wah dari bank ini dapat bantuan, ini bangunan gede itu dari bank syariah ini, enggak ada itu semuanya. Tetapi kami menghimbau kepada semuanya untuk berusaha untuk hijrah perlahan. Kalaupun Anda sekarang dalam kubang kehinaan riba, ketahuilah Allah Maha Kasih. Jangan Anda berhujjah, jangan Anda berdalih, akan tapi perlahanlah hijrah. Paling tidak menjerit dulu, kemudian setelah itu Anda hijrah perlahan. Yang repot adalah dengan kesombongan. Maka tugas Anda mengingatkan suami. Suami kecuali setelah itu mengadu, nyampaikan. Kalau menyampaikan tinggal jawabannya kayak apa? Wah repot, repotnya apa? Tinggal nama saja. Enggak ada repot sebetulnya. Sekarang sudah canggih kok. Tinggal gajinya diletakkan di situ beres. Kemudian wah repot. Wah ini kepotong nanti duitnya, nanti kami bayar. Saya yang potong, saya bayar. Selesai setelah itu. Coba dulu baru nanti ada jawabannya setelah itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya, jaga iman kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami, Allah muliakan kami dengan amal soleh. Ya Allah jadikan langkah kami langkah menuju kemuliaan. Ya Allah, tidak kami buka mata kami kecuali untuk kebaikan. Tidak kami mendengar sesuatu kecuali untuk kebaikan, ya Allah. Jangan sampai lidah kami berucap kecuali kebaikan, ya Allah. Engkau yang Maha tahu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, setiap hari kami, ya Allah, mencari rizki. Mudahkan kami untuk mendapatkan rizki yang halal penuh berkah. Setiap hari kami berjual beli, ya Allah. Maka kami mohon bimbing kami, ya Allah, agar kami bisa menjual dan membeli kepada orang yang ahli sujud, ya Allah. Jadikan itu termasuk bantuan yang kami berikan kepada mereka, ya Allah. Dan tambahkan, tumbuhkan kecemburuan di hati kami kepada saudara-saudari kami. Sehingga kami, ya Allah, rindu untuk membantu mereka. Jangan sampai hati kami mati lalu cuek kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Dan siapapun yang masih dalam kubang kehinaan, ya Allah, riba dan yang lainnya, kami mohon entaskan mereka dari kehinaan itu, ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba, pandang mereka dengan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Hijrahkan dari riba, ya Allah, dengan kasih sayangmu. Ganti dengan yang halal, penuh berkah, lebih banyak, Allah. Engkau sungguh Maha Kuasa. Engkau yang menjadikan kaya musuh-musuhmu sekalipun, ya Allah. Maka Engkau sungguh sangat Maha Kuasa untuk mengayakan kekasih-kekasihmu. Engkau Maha Kuasa untuk memberikan kepada orang yang memusuhimu. Sungguh, ya Allah, Engkau sangat Maha Kuasa untuk berikan kepada orang yang patuh kepadamu. Maka mohon kami, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Dan pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cintamu. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, apakah di rumah kami atau di luar rumah kami. Mudahkan kami untuk menghantarkan anak kami kepada kemuliaan, ya Allah. Muliakan, jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, ya Allah. Jangan sampai anak kami menjadi sebab kami masuk neraka-Mu, ya Allah. Jangan sampai anak kami menjadi sebab kami hina di dunia dan hina di akhirat. Ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Mohon maaf, minta bacaan Fatihah sekali. Ada salah satu dari keluarga yang ada yang sakit, ada salah satu yang sakit sekarang lagi di ruang operasi. Kami yakin di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan ini, atau yang hadir, ada hamba Allah yang akan dikabul doanya. Kita baca Fatihah sekali, semoga Allah memberikan kesembuhan, kebaikan, operasinya lancar, dan beri oleh Allah kebaikan dunia akhirat, dan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah, diberi kebaikan, pahala berlipat, menjadi sebab kebaikan untuk anak keluarga. Al-Fatihah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.